إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. فمسلمين المسلمات جماعة يرحمتي على الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada saat ini setelah salat maghrib di awal-awal bulan Dzulqa'dah 1434 Hijriah, setelah kita lewati satu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan dan pembebasan dari api neraka, kita kembali bertemu dalam majlis ini, majlis yang telah kita mulai sebelum bulan Ramadan, majlis yang mana kita membaca salah satu karya tulis Syekhuna, Syekh kita dan guru kita Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr hafizahullah, tentang kedahsyatan ayat kursi. Pada pertemuan pertama telah kita mulai membaca apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya yang judul aslinya adalah Ayatul Kursi wa Barahin At-Tauhid. Ayat kursi dan apa yang terkandung di dalamnya dari argumentasi tauhid, atau argumentasi-argumentasi hujah-hujah untuk tegaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab kecil dalam ukurannya, tetapi sangat luas dan luar biasa yang terkandung dari maknanya. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kita malam hari ini memulai kembali setelah kita sempat meliburkan diri. Seperti biasa, malam Ahad atau malam akhir pekan di minggu yang kedua setiap bulannya akan kita adakan majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan dalam berbuat. Allah berikan taufik, Allah berikan ridhanya untuk kita. Kita lanjutkan membaca kitab ini, yang mana kita telah membaca beberapa hadis. Memang kitab ini bertitik tolak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibn Ka'ab, Abul Mundhir Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada Ubay salah seorang qari dari qurra sahabat, seorang pakar Al-Qur'an di zaman sahabat, orang pakar Al-Qur'an di zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada Abul Munzir Ubay, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qal, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. Ini hadis merupakan titik tolak dari kitab ini. Hadis yang menjelaskan betapa mulianya ayat kursi. Abul Munzir yaitu Ubay bin Ka'ab, suatu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW yang pertanyaannya berbunyi, wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat yang telah engkau hafal dari Al-Quran yang 30 juz tersebut yang paling mulia? Pertanyaan yang pertama ini, jawabannya dari Ubay bin Ka'ab adalah Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Itulah jawaban pertama. Selesai Ubay bin Ka'ab menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu, Rasulullah SAW mengulangi kembali pertanyaan yang sama. Qala ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu ayat yang paling mulia dari kitabullah yang telah engkau hafal yang dalam dari Al-Quran tersebut? Maka pertanyaan yang kedua kalinya ini dijawab oleh Ubay bin Ka'ab dengan ayat kursi, yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut cerita Ubay sendiri, fadaraba fi sadri, maka Rasulullah sallam memukul dadaku. Artinya memukulkan tangannya ke dada Ubay bin Ka'ab lalu mengucapkan perkataannya ini atau sabdanya ini, wallahi demi Allah, liyahnikal ilmu Abul Munzir, berbahagialah engkau dengan ilmu yang engkau dapatkan sekarang ini. Jadi memang yang muncul dari jawaban Ibu Ubay bin Ka'ab adalah ilmu yang sebenarnya terhadap Al-Quran. Nanti, dan telah kita baca tinjauan-tinjauan atau ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tentang dalamnya ilmu Ubay ketika menjawab. Akan kita bacakan selanjutannya setelah beliau menukilkan beberapa nukilan tentang kemuliaan Ubay, lalu beliau mengatakan, "Naam. Laqad kana nadharu Ubay radhiyallahu anhu fi ikhtiyari hadhihi al-ayah amiqan wa daqiqa." Kata beliau, "Benar. Sungguh pandangan dari Ubay bin Ka'ab ketika ia memilih ayat ini merupakan pandangan yang sangat mendalam dan sangat teliti." Ketika beliau memilih ayat ini merupakan pilihan dari pemahaman yang sangat mendalam dan bahkan sangat-sangat teliti, kata beliau. Wa huwa dalun ala 'idhami sya'ni tauhid fi qulubi sahabah. Jawaban yang dikeluarkan oleh Ubay bin Ka'ab menunjukkan betapa tingginya perkara tauhid di hati para sahabat. Betapa besarnya perkara tauhid di hati para sahabat. Nadhiru hadza, yang senada dengan ini, kata beliau, ma rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anhu. Bukan, ini salah satu contoh ketika Ubay bin Ka'ab mengeluarkan ayat kursi dari sekian ribu ayat dalam Al-Quran. sekian ribu, 6000 lebih ayat dalam Al-Quran dipilih oleh Ubay bin Ka'ab dalam waktu yang sangat relatif singkat. Memilih ayat kursi ini sebagai ayat yang telah diakui sendiri oleh Nabi bahwasanya lah inilah pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Sehingga beliau mengucapkan dan memuji Ubay, liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Kata beliau, menandakan betapa tingginya perhatian, betapa besarnya perhatian para sahabat tentang tauhid. Betapa tauhid itu suatu yang sangat mahal, yang sangat penting dan sangat mulia di hati para sahabat. Dari kriteria tauhid inilah beliau memilih ayat kursi. Betapa mendasarnya pemahaman mereka terhadap tauhid sehingga memilih ayat kursi sebagai ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Contoh yang lain yang dinukilkan oleh Syekh di sini, nadhiru hadza, juga ada contoh yang senada dengan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu an, dari istri Nabi Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus atau mengirim seseorang, memilih seseorang, ala sariyatin, bersama dengan salah satu pasukan yang bergerilya. Tugas orang ini sebagai imam dalam salat. Memang dikhususkan oleh Nabi orang ini untuk imamnya pasukan tersebut ketika salat. Wa kana yaqra'u li ashabihi. Di samping sebagai imam dalam salat, juga sebagai yang orang yang mengajarkan ketika Al-Quran kepada pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Beliau sebagai imam dalam salat. Yang aneh dari tindakan orang ini yang diceritakan dalam hadis ini adalah setiap selesai membaca Al-Fatihah dalam salatnya yang jahriyah, salat jahriyah, salat subuh, salat maghrib dan salat isya, dua rakaat salat maghrib pertama, dua rakaat pertama salat isya, beliau selesai baca Al-Fatihah membaca ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang bisa dibacanya. Setiap selesai membaca ayat tersebut, ia akhiri dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Misalnya setelah Al-Fatihah baca misal surat wadduha, selesai baca surat wadduha, beliau menutupnya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Setiap ia membaca jahriyah. Ini yang aneh dalam tindakan orang ini. Para sahabat tidak mengingkari karena beliau sebagai imam ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Selesai pasukan dan kembali ke Madinah, falamma raja'u, sekembalinya pasukan ini ke Madinah, dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka laporkan perbuatan ini karena memang tidak biasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan kata putus atau mengalahkan atau membenarkan, justru Rasulullah SAW memerintahkan yang melaporkan tadi untuk menanyakan kepada imam mereka, yang mantan imam mereka, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik, tanyakan kepada dia apa alasannya melakukan perbuatan tersebut. Subhanallah, Rasulullah SAW dalam hal ini mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sikap yang benar terhadap perbuatan yang mungkin tidak seperti biasa dilakukan oleh seseorang. Maka beliau mengajarkan saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik, tanyakan apa alasannya. Fasa'aluh, maka mereka pun menanyakan kepada imam atau mantan imam mereka dalam solat. Faqal, ia menjawab, li annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad tersebut merupakan sifat Allah. Dalam ayat yang pendek itu merupakan penegasan-penegasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahadun. Allahu as-samadu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semuanya sifat Allah. Pertama, sifat Allah adalah dalam namanya itu sendiri. Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, setiap nama Allah memiliki makna. Dan makna dari setiap nama itu adalah sifat Allah yang maha sempurna. Kata Allah, itu lafzul jalalah adalah nama Allah. Dan dia adalah nama Allah yang paling mulia. Nah, makna dari nama ini diambil dari asal kata Allah, yaitu al-ilah. Ditafsirkan oleh para ulama, maknanya adalah zul uluhiyah, yaitu zat yang satu-satunya berhak diibadahi. Itu kata, makna kata Allah. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahad merupakan sifat Allah. Al-Ahad adalah sifat Allah dan merupakan nama Allah, Al-Ahad. Dan dia adalah nama dan sifat Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu As-Samad. As-Samad juga nama Allah dan di dalamnya ada sifat As-Samadiyah, yaitu bergantungnya seluruh makhluk kepadanya. Semua makhluk, ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang melata di atas permukaan bumi ini, ubun-ubunnya di tangan Allah, rezekinya di tangan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkan kehidupannya. Setiap makhluk bergantung kepada Allah. Ketika makhluk-makhluk selain manusia yang merupakan tanda kebesaran Allah, kebergantungan mereka kepada Allah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. As-Samad adalah, As-Samadiyah adalah sifat Allah. Dan seterusnya, lam yalid wa lam yulad, tidaklah beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan juga tidak lahir atau tidak dilahirkan dari orang tua. Dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, seluruhnya. Dan ini merupakan ayat yang merupakan sifat Allah senada dengan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dengan sifat-sifat yang maha mulia ini, maka para sahabat ini mencintainya. Setiap selesai membaca ayat, setelah Al-Fatihah, ia tutup dengan qul huwallahu ahad, karena surat ini merupakan sifat Allah. Ini alasannya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Lantaran dia adalah sifat Allah, maka saya sangat suka, sangat senang untuk membacanya dalam salat. Dia tidak membaca ayat ini saja. Misalnya setelah Al-Fatihah dibacanya qul huwallahu ahad, setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah dibacanya qul huwallahu ahad juga, tidak. Tetapi dia baca ayat yang lain. Namun dia karena besarnya kecintaan dia terhadap Allah yang bersifat mulia dan tertera di dalam surat Al-Ikhlas ini, maka ia menyukainya untuk selalu membaca dalam rakaat-rakaat salatnya. Ini alasan beliau, wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat apa komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbiru annallaha yuhibbuhu. Kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah juga mencintainya karena dia mencintai Allah dan mencintai ayat yang di mana di situ ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang lain yang menunjukkan, kata beliau, fa dzakara hadzal sahabiyyu anna tikrarahu liqira'atiha وَسَأَنَّ تِقْرَارَهُ لِقِرَاءَتِهَا وَسَبَبَ مُلَازَمَتِهِ لِتِلَاوَتِهَا وَهُوَ اشْتِمَالُهَا عَلَى صِفَةِ الرَّحْمَنِ. Kata Syekh, sahabat ini menyebutkan alasan kenapa dia sering kali mengulang-ulang membacanya, dan sebab dia melazimi membaca surat ini karena surat ini tercakup di dalamnya sifat Allah Ar-Rahman. Wa hadza, dan inilah kata beliau, min dalaili kamali fiqhi sahabah wa idhami makanati tauhid fi qulubihim. Ini juga termasuk tanda-tanda dan merupakan bukti-bukti sempurnanya fikih para sahabat dan besarnya kedudukan tauhid di dalam hati mereka. Inilah sebabnya mereka dimuliakan oleh Allah. Karena mereka memuliakan tauhid. Karena mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, kata Syekh Abdul Razzaq, menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadza yaqtadi anna ma kana sifatan lillahi minal ayat fa innahu yustahabbu qira'atuhu wallahu yuhibbu dhalika wa yuhibbu man yuhibbu dhalika. Ini kesimpulan dari hadis dari Sahih Bukhari tadi dari Aisyah. Peristiwa sahabat ini disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukilkan oleh Syekh di sini. Cerita ini memberikan kepada kita penegasan bahwasanya apa yang merupakan ayat-ayat yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah, maka sangat dianjurkan membacanya dan bahkan disunnahkan membacanya karena Nabi menyetujuinya, menyetujui perbuatan para sahabat tadi. Maka ini sunnah, maka disunnahkan setiap ayat yang ada sifat-sifat Allah untuk sering dibaca dan Allah sangat menyukainya. Berdasarkan perkataan Nabi, wallahu akhbiruhu annallaha yuhibbu, maka kabarkanlah kepadanya sungguhnya Allah menyukainya atau mencintainya. Wa yuhibbu man yuhibbu dzalika, dan mencintai, Allah mencintai orang yang mencintai ayat-ayat yang ada di dalamnya sifat-sifat Allah. Kemudian ini nukilan dari Syekh Abdul Razzaq dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah batas terakhir yang kita baca pada pertemuan pertama. Kemudian beliau melanjutkan, walamma kana maqamut tauhidi a'zamul maqamat, dan ketika kedudukan tauhid, kemuliaan tauhid adalah kemuliaan yang tertinggi, kedudukan tauhid adalah kedudukan yang paling mulia, kanat ayatuhu a'zamul ayat, maka ayat-ayat yang di dalamnya ada penegasan tentang tauhid ini adalah ayat juga yang paling mulia. Ayat yang menceritakan tentang tauhid, maka dialah ayat yang paling mulia karena dia menceritakan tentang tauhid. Wa suwaruhu afdalus suwar, dan surat-surat yang di dalamnya bercerita tentang tauhid kepada Allah, maka surat inilah surat yang paling mulia. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir adalah tauhid. Dan bahkan Al-Quran secara keseluruhan di dalamnya adalah tauhid. Maka surat Al-Fatihah dari 7 ayat yang ada dalamnya, dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah tauhid. Baik itu tentang tauhid yang sebenarnya atau tentang berita orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang menentang tauhid. Ini dalam surat Al-Fatihah, sehingga surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, wa ayul qur'ani wa suwaruhu mutafadilatun bi'tibari alfadhihi wa ma'anihi la bi'tibari man takallama bih. Kita seluruhnya yakin bahwasanya Al-Qur'an dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya adalah firman Allah. Adalah firman Allah. Allah yang mengucapkannya. Allah yang mengatakan bilafzihi wa sautih. Allah yang mengucapkan dengan lafaznya, huruf-hurufnya dan juga suaranya. Allah yang menyampaikan Al-Qur'an tersebut seluruhnya kepada Malaikat Jibril. Didengar oleh Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril yang langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi antara satu surat, antara dengan surat yang lainnya, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, bertingkat-tingkat kedudukannya sesuai dengan kandungan dan maknanya. Maka disinilah beliau menyimpulkan bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran dan surat-surat dalam Al-Quran bertingkat-tingkat, beragam tingkatan-tingkatan kemuliaannya ditinjau dari lafaz dan maknanya. Bukan dari siapa yang berbicara. Yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antara surat Al-Ikhlas ini dengan surat Tabat Yada Abi Lahab tentu tidak akan bisa dibandingkan. Yang satu menceritakan tentang sifat Allah, yang satu lagi dengan sifat aduwullah, musuh Allah yaitu Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tabba, dan seterusnya. Dan Allah mengatakan saya sla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatabi fi jidiha hablum min masadin. Menceritakan tentang azab tentu tidak akan sama antara surat Al-Lahab ini dengan surat Al-Ikhlas. Di sini ada ditinjau, maka ada surat yang paling mulia, ada ayat yang paling mulia. Ayat yang paling mulia di sini adalah ayat Al-Kursi yang kita bahas sekarang ini, dan surat yang paling mulia dari 114 surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Karena di dalamnya ada tentang tauhid dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau atau Syekh Abdul Razzaq menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad ulima anna tafadul Al-Qur'an wa ghairihi min kalamillah laysa bi'tibari nisbatihi ila al-mutakallim. Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang lain. Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya, surat-surat yang ada di dalamnya itu tingkatannya berbeda, kemuliaannya pun berbeda. Bukan dilihat dari yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, tetapi dari makna dan kandungannya. Fa innahu subhanahu wahidun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Walakin bi'tibari ma'ani allati ma'anihi allati yatakallamu biha. Tetapi kemuliaan antara satu surat dibandingkan dengan surat yang lain, antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang sebelumnya, dari makna dan kandungannya, kata beliau. Bi'tibari alfadhihi al-mubayyinati li ma'ani, dan dilihat perbedaannya itu dari lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang maknanya. Walladhi qad shahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis dari Nabi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu faddala min as-suwari surat al-Fatihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Wa qala, Rasulullah SAW mengatakan dalam hal ini, innahu lam yanzil fit taurati wala fil injili wala fil qur'ani mithluha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya tidak ada di dalam Taurat, dan juga tidak ada dalam Injil, dan bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri surat yang menyamai atau menandingi kemuliaan surat Al-Fatihah. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian wa faddala minal ayat ayat al-kursi, dan juga telah dinukilkan dari riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau memuliakan ayat kursi dari ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, seperti dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang tadi kita jelaskan. Kemudian beliau juga menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim. tentang hal ini. Wa ma'lumun anna kalamahu alladhi yusni bihi ala nafsi, dan sudah diketahui bahwasanya perkataan Allah yang mana dalam perkataan ini ada pujian, Allah memuji dirinya sendiri. Wa yadhkuru fihi awsafahu, dan Allah menyebutkan sifat-sifat dalam ayat, sifat-sifatnya dalam ayat tersebut. Wa tauhidahu, dan tauhid kepadanya. Afdal min kalamihi alladhi yadhummu bihi ahda li'ada, lebih mulia ayat yang tadi. Allah memuji dirinya, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan tentang tauhid kepadanya, lebih mulia daripada ayat yang mana Allah dalam ayat tersebut mencela musuh-musuhnya, menyebutkan sifat-sifat musuh-musuhnya. Walihada, kata Syekh Ibn Qayyim, maka atas dasar inilah surat Al-Ikhlas, maka surat Al-Ikhlas lebih mulia dari surat Tabbat, lebih mulia dari surat Tabbat. Wa kanat ta'dilu thulutsal Qur'an dunaha, dan bahkan surat Ikhlas itu, surat Qul Huwallahu Ahad, menandingi atau kemuliaannya menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Quran dibagi tiga, sepertiganya adalah surat Al-Ikhlas. Karena luasnya, karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah dan menegaskan tentang tauhid kepada Allah, maka surat Al-Ikhlas adalah thulutsul Quran, adalah sepertiga Al-Quran. Dijelaskan oleh para ulama maksud dari sepertiga Al-Quran ini. Al-Quran, kata mereka, terbagi tiga. Yang pertama adalah larangan dan perintah. Yang kedua adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah, wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman. Yang ketiga adalah tentang tauhid kepada Allah. Berita, perintah dan tauhid. Berita adalah berita tentang orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat. Sedangkan perintah dan larangan, perintah yang paling mulia adalah tauhid. Larangan yang paling besar adalah larangan dari berbuat syirik kepada Allah. Semua larangan setelah itu adalah penyempurna tauhid. Semua perintah setelah itu adalah penyempurna tauhid. Salat, puasa, itu semuanya penyempurna tauhid. Yang ketiga, bagian yang ketiganya adalah tentang tauhid di dunia dan akhirat. Ini maka isi dari surat Al-Ikhlas tadi seperti yang kita jelaskan adalah tentang tauhid dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya sepertiga sudah diambil oleh surat Al-Fatihah ini. Tidak ada perintah di situ, tidak ada berita tentang orang yang bertauhid dan orang yang berbuat syirik. Berarti surat ini hanya berkisar tentang keesaan Allah dalam tauhid uluhiyah dan rububiyah serta asma wa sifatnya. Ini menandakan bahwasanya surat Ikhlas ini mengambil sepertiga isi Al-Quran, yaitu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari thulutsul Quran yang dijelaskan oleh para ulama. Wa kanat ayatul kursi a'zamu ayatin fil Quran. Maka ayat kursi juga merupakan ayat yang paling mulia dalam Quran. Ini nukilan dari Ibnu Qayyim. Kemudian beliau melanjutkan, wa li'idhami maqami ayatil kursi ja'a fis sunnati al-hathu 'ala al-ikthar min qira'atiha. Karena mulianya, lantaran mulianya ayat kursi ini dan tingginya kedudukan ayat kursi ini, maka di dalam sunnah Nabi banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita memperbanyak membaca ayat kursi dan dijadikan dia sebagai wirid setiap hari yang mesti dijaga oleh seorang muslim, kata beliau. Wa ja'liha wirdan yaumiyan yuhafidhu 'alaihil muslim. wa yatakarraru ma'ahu fi yawmihi marratin adidah, dan mesti diulang-ulangnya setiap hari beberapa kali. Di antaranya ini yang pertama dinukilkan dalam hadis, anjuran untuk membaca surat kursi, ayat kursi setiap selesai salat fardu. Di adbaris salawat, dari setiap salat fardu. Berarti sudah 5 kali. Sudah 5 kali setiap hari kita mesti mengulang-ulangi ayat kursi. Ini dianjurkan dan sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamun. Kata Rasulullah SAW, barang siapa nih anjuran yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, fi duburi kulli salah, di penghujung atau setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illa ayyamun, kecuali kematian. Jadi jaraknya antara dia dengan surga adalah kematian. Betapa dekatnya dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang membatasi dia dengan surga adalah kematian. Jadi setiap hari 5 kali dia mengulanginya, maka janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah dekatnya dia dengan surga. Yang membatasi dia dengan surga adalah kematian saja. Berapa lama dia? Masa dia di dunia ini, umur yang ditetapkan Allah, itulah jarak dia dengan surga. Setiap hari dia membaca ayat kursi selesai salat 5 waktu sehari semalam. Ini dalil yang menganjurkan kita untuk mewiridkan ayat kursi ini setiap salat selesai salat fardu. Beliau Syekh Abdul Razzaq menukilkan perkataan Ibnu Qayyim, menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, balaghani an syaikhina Abil Abbas bin Taimiyah qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salah. Kata Ibnu Qayyim mendapatkan cerita dari tentang Syekhul Islam gurunya Ibnu Taimiyah, bahwasanya beliau mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi ini setiap selesai salat fardu. Bayangkan, ini setelah beliau sampai kepadanya hadis ini, maka sesampainya hadis ini kepada beliau, tidak pernah beliau meninggalkan lagi sampai beliau meninggal. Luar biasa semangat Syekhul Islam dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lagi beliau meninggalkan sampai meninggal dunia. Setelah mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ini. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap salat fardu, selesai salat fardu, maka jarak dia dengan surga adalah kematian. Subhanallah. Ini sudah 5 kali sehari semalam. Kemudian yang lain yang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW untuk kita wiridkan setiap hari karena mulianya ayat kursi ini, lantaran di dalamnya ada sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia, yaitu anjuran untuk membacanya sebelum tidur. Sebelum tidur. Berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW. Di sini beliau mengatakan, وَالتَّرْغِيبُ فِي قِرَاءَتِهَا عِنْدَ النَّوْمِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُسْبِحَ. Dalil yang menjelaskan tentang itu, bahwasanya barang siapa yang membacanya setiap kali dia meletakkan badannya ke atas tempat tidurnya, maka senantiasa akan ada penjagaan dari Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Dalilnya apa? Itu hadis dari Sahih Muslim dari Bukhari. Wa huwa fi Sahihil Bukhari. Kata beliau hadisnya dari dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal Abu Hurairah bercerita, hadisnya panjang. Beliau mengatakan wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Nabi menugaskan saya untuk meronda, menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bihifdzi zakati Ramadan ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah untuk menjaganya. Kita lanjutkan lantaran besarnya kemuliaan dari ayat kursi ini, maka kita dianjurkan untuk mewiridkannya setiap hari, terutama pada kondisi yang pertama, yaitu setelah selesai salat fardu. 5 waktu sehari semalam berarti sudah 5 kali kita dalam hadis ini dianjurkan untuk mewiridkannya. Kapan itu? Tentu ketika kita membaca wirid setelah salat, baca zikir setelah salat. Di antara zikir yang disunahkan adalah membaca ayat kursi. Maka ini yang diinginkan dalam hadis ini. Kemudian tadi yang kedua, yaitu ketika hendak tidur. Sebelum kita tidur, kita baca ayat kursi terlebih dahulu, dan kita sempat membacakan dalil dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana dia ditugaskan oleh Nabi sebagai penjaga harta zakat di bulan Ramadan. Di suatu malam, kita akan ringkas saja ceritanya. Saya bacakan terlebih dahulu. Fa'atani atin faja'ala yahtu min at-ta'ami fa'akhadtuhu wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجعل يهث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل يهث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان. Ini hadis yang panjang Makanya saya bacakan isi ceritanya adalah tadi yang kita sempat sampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditugaskan sebagai penjaga harta zakat. Di malam hari beliau melihat ada seseorang yang datang mengendap-endap dan ternyata memang dia berupaya untuk mengambil dan mencuri harta zakat. Ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dia mengiba-iba kepada Abu Hurairah mengatakan, saya keluarga yang miskin dan anak saya kelaparan, dan Abu Hurairah pun sampai kasihan melihatnya dan melepaskan. Esok harinya Abu Hurairah ingin melaporkan peristiwa tersebut, tetapi Rasulullah SAW yang lebih dahulu menanyakan, apa yang dilakukan oleh orang tawananmu atau tangkapanmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakan apa yang terjadi. Dia, saya tangkap ingin mencuri harta zakat, lalu dia mengiba-iba, bersedih dan mengatakan, saya orang miskin, anak saya kelaparan, maka saya lepaskan dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan ia akan kembali. Nanti malam dia akan kembali. Di malam harinya Abu Hurairah setelah mendapatkan berita dari Nabi dan dia yakin Nabi benar, maka dia sudah menanti kedatangan orang yang sama. Memang ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi benar. Orang tadi datang dan mengendap-endap dan berupaya mengambil harta rampasan, harta curian dari harta zakat. Maka ingin mencuri harta zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah, kemudian dia pun melakukan hal yang sama di malam yang pertama. Menghibah dan mengatakan, saya orang miskin, dan terus Abu Hurairah dengan kelembutan hatinya pun melepaskan orang yang tadi mencuri. Pagi harinya setelah subuh, Abu Hurairah pun ditanya oleh Nabi dan bercerita persis dengan apa yang disampaikannya pada hari yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan juga persis apa yang dikatakan oleh Nabi, dia akan berdusta dan akan kembali untuk mencuri lagi. Abu Hurairah melakukan apa yang dilakukannya pada malam yang kedua. Dia yakin orang itu akan datang lagi. Akhirnya memang datang dan ditangkap oleh Abu Hurairah, dan dia mengatakan, saya akan tangkap dan akan hadapkan kamu kepada Nabi. Ini ketiga kalinya Rasulullah Abu Hurairah mengatakan itu. Dia pun mengatakan, mengiba-iba dan dengan ungkapan orang yang bersedih, mengatakan seorang miskin dan begini-begini. Akhirnya Abu Hurairah katakan, ini yang ketiga kalinya saya tidak akan melepaskan kamu. Lalu orang yang ketangkapan mencuri tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, da'ni, ini si ceritanya, tinggalkan, lepaskanlah saya, dengan upah saya akan ajarkan kepadamu kalimat, dengan beberapa ungkapan yang semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Abu Hurairah karena orangnya suka ilmu, suka mengumpulkan ilmu, akhirnya dia mendapatkan tawaran ilmu sehingga dia melepaskannya. Dia mengatakan, apa itu? Mahun, apa kalimat-kalimat tersebut? Maka pencuri tadi mengatakan, idza awaita ila firasyika. Ini ungkapan dia. Ini ungkapan pencuri tadi, idza awaita ila firasyika, apabila kamu hendak meletakkan badanmu untuk tidur di tempat tidurmu, faqra' ayatal kursi. Maka bacalah ayat kursi, kemudian dia mengucapkan pangkalnya saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian hatta takhtimal ayah, sampai engkau menyelesaikan satu ayat seluruhnya. Fa innaka, maka balasannya, lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka akan senantiasa ada penjaga dari Allah untukmu, wa la yaqrabannaka syaitanun, dan tidak akan ada syaitan, satu syaitan pun yang akan bisa mendekatimu, hatta tusbiha, sampai datang waktu pagi, sampai esok hari. Fakhallaitu sabilahu, karena ilmu yang sangat bermanfaat, akhirnya saya lepaskan. Padahal dia sudah bertekad untuk menghadapkannya, menangkapnya dan membawanya kepada Nabi. Tapi karena dia mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat menurutnya, dan ayat kursi pula yang dibahas, maka dilepaskannya oleh Abu Hurairah orang tadi. Fa'asbahtu, maka di subuh hari Rasulullah SAW menanyakan hal yang sama. Ma fa'ala asiru kalbariha, apa yang terjadi pada tangkapan engkau pada malam tadi. Qultu ya Rasulullah, lalu saya sampaikan, dia mengaku mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untukku. Ia mengatakan ada beberapa kalimat yang akan memberi manfaat untukku, dan disampaikanlah oleh Abu Hurairah tentang apa yang disampaikan oleh pencuri tadi, sampai tentang ayat kursi. Kemudian dia mengatakan balasannya engkau akan mendapatkan penjagaan dan tidak akan ada setan pun yang akan mendekatimu sampai pagi. Nukilan ini, wa kanu ahrasa syai'in 'alal khairi. Para sahabat memang orang yang tamak kepada kebaikan. Maka karena ini ia lepaskan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Ama innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub." Sungguh yang terakhir ini dia benar. Padahal kata Nabi sebelumnya 3 kali, sungguhnya ucapannya tadi adalah dusta dan dia akan datang. Yang terakhir Rasul katakan, sungguhnya ucapannya ini benar, walaupun dia memang seorang yang pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah? Tahukah engkau hai Abu Hurairah, siapa orangnya, sosok yang selama 3 malam ini berurusan denganmu? Maka Abu Hurairah mengatakan, tidak. Qala la, saya tidak mengetahui. Qala dzaka syaitanun, yang berurusan denganmu selama 3 malam berturut-turut itu adalah syaitan. Jadi ini dalil dari Abu Hurairah bahwasanya menandakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh syaitan kepada Abu Hurairah merupakan apa yang diakui oleh Nabi. Ini bukan berarti ilmunya dapat dari Abu Hurairah dari syaitan, tapi Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu bukan kebaikan dan tidak dianjurkan, Nabi mengatakan, "Jangan kamu baca." Itu adalah pelajaran yang tidak benar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innahu qad shadaqaka." Inilah hadisnya. Inilah hadisnya bahwasanya dia untuk kali yang ketiga ini adalah dalam ucapannya benar, walaupun dia seorang pendusta. Ucapan yang disampaikan itu benar. Berarti ini hadis menandakan bahwasanya kita disunnahkan untuk membaca ayat kursi setiap kali hendak tidur. Berdasarkan hadis ini. Oh, ini kan hadis dari syaitan, Ustaz. Tidak, hadis dari Nabi SAW. Nabi yang mengatakan itu benar. Nabi yang menyampaikan kepada Abu Hurairah bahwasanya ini ucapan yang benar, dan Nabi juga tidak menentang dan tidak menjelaskan ini perbuatan perkataan yang tidak, yang keliru dan jangan diamalkan. Justru Nabi mengatakan, "Ama innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub." Jadi ini dalil bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca ayat kursi setiap ingin tidur dengan janji dari Rasulullah SAW bahwasanya kita akan senantiasa dijaga oleh Allah. Siapa lagi yang akan merasa, yang tidak merasa aman dari penjagaan Allah yang tidak maha, yang maha hidup? La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, seperti yang akan kita temui nanti dalam penjabaran ayat kursi ini. Maka penjagaan yang paling menenangkan adalah penjagaan Allah yang la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, yang maha kuat, yang meliputi pengetahuannya segala sesuatu. Ini kondisi yang kedua. Yang pertama tadi setiap salat, berarti sudah berapa kali? 6 kali. 5 setiap kali selesai salat, tambah 1 setiap kali ingin tidur, berarti sudah 6 kali dalam keseharian kita, kita mengulangi membaca ayat kursi. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu di wirid pagi dan sore. Di wirid pagi dan sore. Ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Di pagi hari kita baca ayat kursi, di sehari menjelang malam kita pun disunahkan untuk membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, annahu kana lahu dalil yang selanjutnya, dan juga tentang kedahsyatan ayat kursi berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, persis dengan senada dengan cerita Abu Hurairah. Dia ditugaskan, dia memiliki beberapa karung kurma di rumahnya, tapi dia tampak setiap hari ada kekurangan, berkurang terus isi karungnya. Maka dia berupaya mencari tahu apa rahasia atau apa yang terjadi pada kurma yang ada dalam karungnya itu. Sehingga dia di suatu malam mendapatkan sesuatu yang aneh, gerakan-gerakan yang masuk ke dalam gudang tempat penyimpanannya. Ternyata memang ada makhluk yang ingin mencurinya, dan ternyata memang dia juga dari golongan jin, dari golongan jin. Dan isi riwayatnya dari hadis Ubay ibn Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmidzi. Tetapi di situ dijelaskan mangqalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbiha wa mangqala hina yusbih ujira minna hatta yumsi falamma asbaha ata rasulullah sallam fadzakara dzalika faqala shadaqal khabir. Shadaqal khabir berarti sama dengan hadis Abu Hurairah, tapi ini peristiwa terjadi pada Ubay bin Ka'ab yang isinya ia kecurian dan kemudian mendapatkan ada yang mencuri, ternyata dia bentuknya luar biasa. Bentuknya dia mengatakan fa'idha yaduhu yada kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Ternyata orang tadi dia bentuknya manusia tetapi berbulu seperti bulu anjing. Dan tangannya seperti tangan anjing dan badannya berbulu seperti bulu anjing. Ini dia tangkap, kalau kita udah ketakutan itu. Ceritanya faharasa dzata lailatin fa idza huwa bidabbatin shibhil ghulamil muhtalim. Dia mendapatkan seperti makhluk yang ukurannya ukuran anak remaja yang baru balik. Fasallama alaihi, maka Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepadanya, faradda alaihi salam, dan menjawab salam Abu Ubay. Faqala man ma anta jinniyun am insi? Lalu Ubay menanyakan, ini kamu dari jenis apa? Apa dari golongan jin atau manusia? Qala jinni, saya dari golongan jin. Qala fanawalani fanawilni yadak. Lalu Ubay mengatakan, coba ulurkan tanganmu, saya lihat. Fanawalahu yadahu, maka diulurkan tangannya oleh makhluk tersebut. Fa idza yaduhu yada kalbin, ternyata tangannya seperti tangan anjing. Wa sya'ruhu sya'ar kalbin, dan ternyata dia berbulu seperti bulu anjing. Qala hadza khalqul jin, maka Ubay menanyakan kepada makhluk tersebut, apakah seperti ini bentuk dari jin? Qal qad alimtal alimatil jinnu anna ma fihim rajulan ashadda minni. Qala fama ja'a bi, dia mengatakan jin dari golongan jin mengenal bahwasanya saya yang paling bengis, yang paling jahat dari golongan jin, katanya. Lalu Ubay menanyakan, apa tujuanmu datang ke sini? Qal balaghani annaka tuhibbus sadaqah, sampai berita kepada saya bahwasanya engkau orang yang suka bersedekah, yang suka bersedekah. Fajina nusibu min ta'amika, maka saya datang sengaja untuk mengambil, dan saya tahu engkau tidak akan marah karena engkau suka bersedekah, maka itulah alasannya jin tadi untuk mengambil mengambil walaupun tanpa sepengetahuan Ubay. Qala fama yunjina minkum, maka Ubay menanyakan kepada makhluk tadi, apa yang bisa menjaga kami dari kejahatan kalian? Qala hadhil ayatul lati fi suratil Baqarah, itu ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini yang disampaikan oleh makhluk tersebut. Dia mengatakan, man qalaha hina yumsi, barang siapa yang mengucapkannya atau membacanya ketika di sore hari, ujira minna hatta yusbih, maka akan dijaga dari kami sampai datang waktu subuh. Wa man qalaha hina yusbih, barang siapa yang bacanya di pagi hari, ujira minna hatta yumsi, maka akan selalu terjaga dari kami sampai dia atau dah sampai datang waktu sore. Falamma asbaha, asbaha, maka ketika Ubay di pagi hari bertemu dengan Nabi dan menyampaikan berita itu kepada Nabi, Nabi mengatakan shadaqal khabith, benar dia yang durjana. Artinya ucapannya benar tapi dia durjana, dia keji, dia orang yang makhluk yang jahat, tetapi ucapannya benar. Ini juga merupakan hadis dari Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh jin tadi, bahwasanya ayat kursi menjaga kita dari makhluk yang jahat, baik itu dari golongan jin yang dinamakan syaitan atau jin yang memang selalu mengganggu manusia. Ini dalil anjuran untuk membacanya di pagi hari dan juga di sore hari. Berarti 6 tambah 2 berapa? 8. Paling kurang 8 kali. Kata beliau, faqad dalla hadzal nassu walladhi qablahu ala quwwati athari hadhihi al-ayah fi hifdzil amdi. Kata Syekh, maka dalil yang pertama yang sekarang ini dan dalil yang sebelumnya menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya pengaruh ayat kursi untuk menjaga seorang hamba. Wa tardish syayatin wa ib'adihim minal makan, dan mencampakkan serta mengusir syaitan dari tempat di mana hamba itu berada. Wal wiqayati min kaidihim wa syururihim, dan betapa besarnya pengaruh ayat kursi untuk menjaga seorang hamba dari tipu daya dan kejahatan syaitan. Wa idza quriat 'alal ahwali syaitaniyah abtalatha, apabila dibacakan ayat kursi kepada kondisi-kondisi kesyaitanan, ada orang-orang yang kesyaitanan, bila dibacakan ayat kursi abtalatha, maka akan menyirnakan atau menyehatkan. Kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi mawadhi'a min kutubih, seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di beberapa tempat dalam karya-karya tulisnya. Dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'i syaitan, awliya'i rahman wa awliya'i syaitan, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan, di situ Syekhul Islam banyak menukilkan tentang ini, tentang kedahsyatan ayat kursi dalam pengalaman beliau sendiri dalam melawan tukang sihir. Tukang sihir yang berkedok ulama, orang-orang saleh. Tukang sihir yang bertopeng orang-orang saleh ini selalu dipakai oleh Syekhul Islam dengan kedahsyatan ayat kursi ini. Maka beliau mengalami dan merasakan kedahsyatan ayat kursi, maka itu yang ditukilkan dalam kitab-kitabnya. Qala fi kitabil Furqan, wa idza qara'ta ayatul kursi hunaka bisidqin batala hadha, fa inna tauhid yatrudu syaitan. Kata beliau, apabila engkau membaca ayat kursi di sana, atau di keadaan-keadaan orang kesyaitanan, orang terkena sihir dan selanjutnya seterusnya, atau orang-orang yang memang mempergunakan syaitan untuk menampilkan kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan, maka abtala bisidqin. Ini yang perlu dikatakan, idza qara'ta ayat kursi bisidqin, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengetahuan keyakinan, abtalaha atau batala hadza, akan sirna, akan hapus, akan hancur segala kekuatan syaitan. Fa inna tauhid, karena tauhid yatrudu syaitan, mencampakkan dan mengusir syaitan. Tauhid mencampakkan dan mengusir syaitan. Ini nanti akan kita lanjutkan bagaimana penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kedahsyatan ayat kursi. Tetapi kembali kita kepada penjelasan tadi, 8 kali paling kurang kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca ayat kursi, karena memang ayat kursi merupakan penjagaan, ayat yang merupakan senjata bagi kita untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan syaitan dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah, karena buku ini isinya yang pertama memang tentang keutamaannya, dan nanti akan kita lihat bagaimana penjabaran, bagaimana argumentasi tentang tauhid nampak nyata dan jelas oleh kita. Dari mulai dan Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya ini menukilkan ada 12 argumentasi tauhid. Ada 12 argumentasi, yaitu hujjah yang ditegakkan oleh Allah dalam ayat kursi ini tentang bahwasanya Allah la ilaha illa huwa. Makanya dimulai Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, diibadati kecuali Dia. Apa alasannya? Apa alasannya? Maka disebutkan al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-'aliyyu al-'adzim. Wa blas alasan ditegaskan oleh Allah tentang tauhid, bahwasanya Dia la ilaha illa huwa, lantaran itulah ayat kursi memiliki mukjizat yang luar biasa. Kita akan nampak oleh kita nanti betapa kedahsyatan mukjizat al-kursi, dan ia dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk membacanya dalam keseharian kita paling kurang 8 kali. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka waktu sedikit untuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur. biasanya bila ada seorang suami istri yang berhubungan badan dengan terjadi berhubungan badan dan sebelum tidur dan dia belum mandi, apakah hukum membaca ayat kursi dalam kondisi junub ini? Kita bukan dalam kondisi seperti ini dalam bentuk membaca zikir, bukan baca Al-Quran. Baca zikir, maka dalam kondisi seperti itu kita dibolehkan untuk membaca ayat kursi. Walaupun dalam kondisi junub, karena bukan membaca Al-Quran, tapi membaca zikir. Baca zikir. Yang memang itu ayat kursi, tapi kita membaca zikir. Tapi kalau memang tidak berat hati kita untuk baca ayat kursi itu, maka mandilah terlebih dahulu sebelum tidur. Mandi terlebih dahulu sebelum tidur, dan baca ayat kursi kan lebih tenang kita membacanya, membaca ke dalam kondisi suci. Tapi bila mana kita tidak ingin mandi terlebih dahulu, maka merupakan kelonggaran, kita bukan baca Al-Quran tapi membaca zikir. Baca zikir, kondisi walaupun ayat kursi yang kita baca tapi baca zikir, maka jawaban para ulama dibolehkan untuk baca ayat kursi dalam kondisi tidak suci. Wallahu a'lam. Ada teman ana bilang ada 20 sifat Allah yang harus kita ketahui. Itu wajib kita ketahui. Apa itu benar Ustaz? Kalau iya, apakah ada dalilnya? Sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Membatasi sifat dan nama-nama Allah pada batasan yang tidak ditetapkan oleh Allah merupakan perkataan terhadap Allah. Perkataan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mesti dibina di atas ilmu. Bila tidak ada dalil menyebutkan bahwasanya Allah sifatnya 100, Allah sifatnya 50, Allah sifatnya 150, ini adalah perkataan tentang Allah yang Maha Ghaib. Mesti kita carikan dalil. Jadi pembatasan sifat Allah apapun jumlahnya itu tidak ada dalilnya. Yang jelas kalau kita telusuri di dalam ayat kursi saja itu sudah lebih dari 12 sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih 12. Allah itu saja sudah ada sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allah sudah ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita katakan dalam konsep pemahaman asma wa sifat dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, setiap nama memiliki makna. Allah seperti kita jelaskan tadi memiliki makna dzul-huliyah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang esa, satu-satunya yang berhak diibadahi. La ilaha illa huwa, ini sifat Allah. La ilaha illa huwa, ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dua. Al hayyu al qayyum. Ini sudah merupakan dua nama Allah, yang satu al hayy yang maknanya adalah maha hidup. Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Jadi dua sudah, dari Al-Hayyul Qayyum sudah dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah tidak ada batasnya, maka kita konsep kita atau standar kita dalam memahami sifat-sifat Allah yaitu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dibuat sendiri-sendiri, buat berdasarkan pemahaman kita sendiri. Setiap ada yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah dan Sunnah itu adalah perbuatan dan sifat Allah, maka kita mesti yakini. Mesti kita yakini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wa makaru wa makarallah, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, wa huwa khadi'uhum. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat makar dan Allah pun bermakar, membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu wa taala makarnya yang paling baik, yang berlaku dalam makar Allah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan masa Allah itu makar. Kenapa mesti kita menolak? Allah sendiri yang mengatakan dia wayamkuruna wayamkurullah. Gimana kita bisa menolaknya? Allah sendiri yang mengabarkan tentang dia wayamkuruna wayamkurullah. Jadi dalam memahami konsep asma wa sifat menurut aqidah sunnah wal jamaah, bahwasanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menetapkan apa yang ditetapkan. Karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Yang paling kenal dengan Allah itu siapa? Kita manusia? Allah Subhanahu wa taala yang paling mengenal dirinya. Maka dia yang menceritakan tentang dirinya kepada kita. Kalau Allah tidak menceritakan tentang dirinya dalam melalui Al-Quran, melalui kitab-kitab yang diturunkannya kepada kita, maka dia tidak akan kenal kita Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti dalam ayat kursi ini. Ayat kursi yang Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti di akhir-akhir Surah Al-Hasyr, Allah mengatakan huwallahu la ilaha illa huwa huwallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام Allah memperkenalkan dirinya kepada kita karena dia yang paling tahu tentang dirinya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengenal dirinya adalah Rasulullah SAW, karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi terlebih dahulu sebelum memperkenalkannya kepada kita. Maka konsep Ahlussunnah yang pertama adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran Sunnah tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kedua adalah memberi menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Kemudian qat'ut tamai, memutuskan segala upaya kita untuk berbicara atau mereka-reka tentang hakikat sifat dan nama-nama Allah. Allah itu tangannya seperti ini, Allah itu kakinya seperti ini, turunnya Allah seperti ini. Ini tidak ada dalam qas al-sunnah al-jamaah. Karena mereka memijakkan pemahaman terhadap dalil Al-Quran, pemahaman tentang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya kepada firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita ketika Allah menetapkan sifatnya, walaupun mungkin ada dari sifat manusia, tetapi Allah mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Sudah, ketika Allah mengatakan bahwasanya dia marah, Allah murka, apakah bisa kita samakan murka Allah dengan murka manusia? Murka manusia ketika dia walau semarah-marahnya, tapi yang dimarahinya orang yang lebih kuat darinya, bagaimana kemampuannya untuk marah? Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia marah dan Allah maha berkuasa untuk memberikan reaksi dari kemarahannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursi, "Inna rahmatahu sabaqat ghadabah." Inna rahmatallahi sabaqat ghadabah. Sungguhnya rahmat Allah selalu mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Allah rahmatnya maha luas. Maka ketika ada penetapan dari ilmu manusia tentang jumlah sifat Allah, maka perlu kita tanyakan mana dalilnya. Allah mengatakan sifatnya 20. Allah mengatakan sifatnya 100. Allah yang mengatakan atau Rasul yang mengatakan bahwa sifat Allah itu 150. Tidak ada. Maka setiap yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dari sifat Allah mesti kita yakini. Allah yang mengatakan seperti itu. Walaupun akal kita tidak mampu untuk menalarnya. Ketika mungkin seperti kata-kata makar tadi. Dalam penilaian kita makar itu dalam maknanya negatif. Tetapi ketika Allah katakan wayamkuruna wayamkurullah, ini adalah bermakna baik. Ketika makar itu dilawan dengan makar, ketika pengkhianatan dilawan dengan khianat, artinya membalas kekhianatan dan menampakkan bahwasanya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini tidak ada gunanya ketika berhadapan dengan kekuatan Allah dan maha pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, walaupun mereka menyembunyikan kekufuran mereka tetapi dalam pandangan Allah tidak ada gunanya. Maka ini hakikatnya adalah mengkhianati diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa huwa khairul makirin. Maka dalam ini sekali lagi tidak ada pembatasan sifat-sifat dan nama-nama Allah karena tidak ada dalil. Konsep kita adalah meyakini apa yang disifatkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam sunnahnya tentang sifat-sifat. Seperti contohnya sifat turunnya Allah ke langit dunia setiap malam, sepertiga terakhir dari malam. Ini kalau Allah bukan Nabi yang menceritakan, maka kita tidak akan bisa menyimpulkan, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna kulla lailah hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita, Tuhan kita turun setiap malam ketika tersisa dari malam itu sepertiga terakhir. Nabi yang mengatakan, lalu kita katakan, oh tidak mungkinlah Allah turun. Kalau Allah turun maka kosonglah arasnya. Bagaimana kita menalar, mengatakan, memberikan hukuman terhadap sifat Allah itu dalam hukuman sifat manusia. Allah yang menciptakan langit yang tidak bisa kita mengira bagaimana langit yang sebesar-besarnya ini, yang seluas-luasnya ini, yang berlapis-lapis tanpa tiang. Lalu kita katakan Allah itu seperti kita. Makanya dalam hal ini kita tidak yang benar akidah yang benar dalam memahami sifat-sifat nama Allah adalah meyakini, mengimani setiap nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, dan meyakini tidak serupanya Allah dalam sifat-sifat dan nama-namanya dengan sifat-sifat makhluk, dengan sifat-sifat makhluknya. Walaupun dalam ungkapan terkadang sama. Tangan misalnya, Allah mengatakan, menetapkan dia memiliki tangan. Allah mengatakan sendiri. Kepada iblis dia mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang membuat engkau enggan, menghalangi engkau untuk sujud kepada sesuatu yang aku cipta dengan kedua tanganku. Lalu kita katakan Allah, kita katakan manusia dengan berani yang mengatakan Allah tidak punya tangan, dia mengatakan sendiri dia punya tangan. Lalu kita yang tidak pernah melihat Allah mengatakan Allah tidak punya tangan. Lalu dengan menganggapan bahwasanya kalau Allah punya tangan maka sama dengan tangan kita manusia, punya jari-jarinya, punya jari, punya luka-lukanya, punya koreng-korengnya, sehingga dinafikanlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka dalam konsep Al-Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat kita. Ketika dikatakan kalau itu ternyata Allah mengatakan, kenapa kamu tetapkan Allah itu memiliki tangan? Ya karena engkau yang menetapkan ya Allah dalam Al-Quran. Lepas dari anggapan-anggapan kita yang berdasarkan ilmu kita yang terbatas, yang lemah. Selanjutnya, Ustaz, saya baru ikut pengajian, baru ikut kajian. Sebelumnya terbiasa tidur dengan MP3 musik. Sekarang saya ganti dengan MP3 ceramah dan murattal. Apakah penjagaan bagi kita yang tidur dengan murattal ayat kursi? Dalam hadis tadi adalah membaca, bukan mendengar. Mangqara, barang siapa yang membaca, bukan mendengar. Jadi paketnya itu membaca, maka balasannya apa yang dijanjikan oleh hadis tersebut. Kemudian kita juga merasa berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada saudara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput. Kemudian pertanyaan tentang tidur dengan MP3 ceramah mortal ini, saya rasa karena kok tidur ini memang keinginan kita, bukan tertidur. Ini makanya zikir sebelum tidur itu diajarkan karena kita memang ingin untuk tidur. Biasanya orang yang ketiduran karena mendengarkan murattal, walaupun murattal, tapi terkadang dia tidak mendengar lagi. Jadi kondisikanlah waktu memang fokus untuk mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran, agar kita benar-benar mendengarkan. Kalau orang yang ingin mengantarkan terlena, terkadang hanya untuk mengantarkan tidur, ini sangat jauh dari kebenaran. Maka kalau memang ingin tidur, hantarkanlah badan kita untuk tidur. Penghantaran itulah dengan dimulai dengan zikir. Dimulai dengan zikir. Karena memang kebutuhan kita untuk tidur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana zikir wirid-wirid yang dilakukan sebelum tidur tersebut. Kalau untuk mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran dalam kondisi yang benar-benar kita ingin mendengarkan. Ini yang berbeda dengan kondisi yang pertama. Kondisi pertama hanya sekedar untuk mendengar saja. Apalagi kalau kita sudah terkantuk-kantuk dan sudah mulai menerawang dan ingin tidur, tentu apa yang dengarkan Al-Quran tentu tidak akan kita dengarkan lagi. Maka ini terkadang sampai tertidur pun bacaan Quran tetap juga berlanjut. Maka kebiasaan ini sebenarnya tidak baik. Tidak baik, berangkatlah dengan fokus untuk tidur, untuk merehatkan diri. Karena memang para ulama salaf mengatakan, kuntu, salah seorang mengatakan, kuntu ahtasibu li naumati ma ahtasibu li qaumati. Saya berharap pahala dengan hendak tidur, melakukan tidur itu seperti halnya saya mengharap pahala dari tidur, dari sholat malam. Jadi tidur pun dianggap ibadah, karena memang ingin mendapatkan ketenangan badan, mendapatkan ketenteraman lagi kembali, sarap-sarap kita kendor lagi dengan tidur tersebut. Jadi tidur itu bisa berarti ibadah kalau kita memang kita menidurkan diri, bukan karena ketiduran lantaran mendengarkan MP3. Maka tentukanlah waktu yang 24 jam itu sebanyaknya setiap hari kita bisa kondisikan waktu kita dalam kondisi-kondisi yang memang fokus kita mendengarkan ceramah dan Al-Quran. Apakah merupakan suatu kesyirikan ketika ada masalah kehidupan dunia lalu kita beribadah minta kepada Allah? Tidak. Tidak mesti. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang memang musibah ini teguran. Cobaan adalah teguran dari Allah dan itu merupakan bukti kecintaan Allah, sayang Allah kepada kita. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman ketika kesabarannya, sabar dalam mendapatkan musibah. Apapun bentuk musibahnya, ini merupakan ibadah. Dengan meyakini itu adalah diberikan oleh Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bukan karena membenci kita, dan itu merupakan salah satu faktor penghapus-penghapus dosa dan pengangkat-pengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah. Maka bertambahlah kesabaran kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ulama salaf mengenal keteledoran dan kealpaan mereka dari musibah. Jadi ada musibah mereka introspeksi. Jadi musibah itu merupakan barometer keimanan mereka. Melihat diceritakan dari Sufyan ats-Tsauri ketika ada bencana dalam perdagangannya. Dia seorang pedagang minyak. Ketika ada bencana yang menimpa kerugian sehingga dia rugi besar, lalu dia mengingat-ingat apa dosa yang dilakukannya. Akhirnya dia teringat pernah 20 tahun yang lalu. Bayangkan, 20 tahun sebelum itu dia pernah melakukan sebuah tindakan yang melanggar. Bagaimana musibah dijadikan sebagai cara untuk mendekatkan diri atau dengan cara mengenal kembali apa keteladanan kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya kita bertobat itu masuk juga pendekatan diri kepada Allah, maka bukan merupakan kesyirikan. Mendekatkan diri ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Ini juga ungkapan dari Al-Hasan Al-Basri, jangan mencari dunia dengan aman akhirat. Ini tentu berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ketika orang sholatnya untuk mencari keduniaan, zakatnya keduniaan dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud, beramal ibadah itu hanya menginginkan keduniaan saja. Tetapi ketika kita merasa berdosa kepada Allah kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dekatkan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa tidak berdosa dan terlena dalam keserangan dunia, ini yang dikhawatirkan. Bahkan yang sangat dikhawatirkan adalah orang-orang yang semakin disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan dalam kesesatan dan kedosa-dosa dan maksiatnya. Ini yang dikhawatirkan. Allah memberikan tangguhan-tangguhan untuk membuat dia terlena dalam kemaksiatannya sehingga di innallaha yumhil wa la yuhmil. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan dan Allah tidak lalai. Ini yang dikhawatirkan. Tapi ketika kita merasa karena dosa kita diuji oleh Allah, maka kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukanlah satu hal yang berharap keduniaan, wallahu taala. Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam Islam secara kafah di negara kita ini, sementara undang-undang tertinggi negara kita bukan Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW? Terima kasih Ustaz. Kita beragama bukan ditujukan kepada setiap individu kita. Kita akan berhadapan dengan Allah bukan dengan negara Indonesia, akan berhadapan dengan pemimpinnya. Ini negara Indonesia nih, Allah berhadapan dengan Allah. Kita akan berhadapan satu demi satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beragama kita dimanapun, sampai di tempat yang justru jauh dari kondisi kita di negara kita ini, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa melaksanakan aktivitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Eropa sana orang bisa beribadah dengan baik, orang bisa berhijab, wanita-wanita muslimah bisa berhijab. Kenapa kita di sini mempertanyakan tentang itu? Kajian-kajian agama, ibadah, syiar-syiar Islam tegak di negara kita ini. Orang masih bisa mengenangkan azan. Kenapa masih kita membincangkan masalah ini? Kita masih bisa dengan kajian-kajian agama, isyarat Islam, korban, puasa, dan bahkan ditopang dan disupport oleh pemerintah kita. Bayangkan untuk menetapkan bulan puasa saja, pemerintah kita memberikan wewenang untuk memberikan berjalan di atas jalurnya. Undang-undang yang ada, tentu kita tidak mengatakan bahwasanya ini undang-undang kita bukan sunnah Rasulullah SAW, tetapi kita, setiap individu kita, mana sekarang orang berbusana muslimah dilarang? Tidak ada. Maka kita ini, pertanyaan yang seperti ini mengkondisikan kita nanti berhadapan dengan Allah, dengan seluruh negara kita akan berhadapan langsung dengan Allah? Tidak. Kita akan berhadapan satu demi satu berhadapan dengan Allah. Yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah apa yang kita lakukan sendiri. Apa yang kita lakukan sendiri? Apakah akan ditanya, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang engkau ibadati? "Madza ajabatul mursalin?" Bagaimana kalian engkau memenuhi dakwah pada nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan kita? Apakah ke satu negara dimasukkan dalam kuburan ditanya? Satu demi satu kita dibaca, ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk? Ma dinu? Man nabi?" Maka kita yang mempersiapkan diri. Sekarang ini suatu nikmat yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan Islaman, bisa beribadah dengan Allah dengan tenang dibandingkan di negara-negara yang komplit. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan memperbaiki urusan dan perkara setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, memberikan mereka, mengembalikan mereka kepada Allah dengan pengembalian yang benar, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk mereka, dan kita juga diberi istiqamah oleh Allah dalam menjalankan keislaman kita. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan terakhir, saat merencanakan walimah dari keluarga saya tidak menginginkan adanya acara bermusik, tetapi dari keluarga calon istri menginginkan adanya itu. Apa yang harus saya lakukan? Padahal sudah saya sampaikan dalil-dalilnya, mohon nasihatnya Ustaz. Ini memang dilema ya. Seharusnya kesepakatan dari awal, bukan setelah pelamaran terjadi. Dari awal ketika melamar, tentu sampaikanlah apa yang diridhai oleh Allah. Karena masuknya kita orang muda dan pemuda dan pemudi ke menjalani hidup rumah tangga, melalui rumah tangga, tentu ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah, keberkahan dari Allah, diridhai dan disukai oleh Allah. Maka salah satu caranya menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah. Apa yang dimurkai oleh Allah? Berupaya melakukan apa yang diridhai oleh Allah. Maka ini sampaikanlah kepada orang tua dari calon istri, agar bukan hanya penyampaian dalil, tapi jelaskanlah bahwasanya keberkahan dari keturunan saya, dari keluarga kami, tentu berpijak dari jauh dan dekatnya kami kepada Allah. Jauh sedikit dan banyaknya kami melakukan ketaatan kepada Allah, dan baru kita masukkan bahwasanya ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah seruling-seruling syaitan. Kenapa? Keberkahan bagaimana yang diharapkan ketika upacara yang hanya satu kali seumur itu kita hiasi dengan nyanyian-nyanyian syaitan, dengan seruling dan gangguan-gangguan syaitan, pasti akan jauh dari naungan para malaikat, keikut sertaan para malaikat dalam acara seperti itu. Sampaikan, kami ingin keluarga dan cucu-cucu, calon cucu-cucu bapak dan ibu nantinya diberkahi dan diridhai oleh Allah, maka dengan cara yang seperti ini. Sampaikan lagi dan jangan bosan. Perbanyaklah dan selalu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu hati calon mertua antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka dan kepada antum dan juga calon istri antum, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk mengamalkan syariat Islam. Itu saja. Allah taala alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan baca doa, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.